نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 25 Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 November 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya, pertolongannya, at-taisir, kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Yang sebelum kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan rutin kita setelah alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sebuah bab yang berkaitan dengan silaturrahim, dan bab-bab sebelumnya pun dijelaskan oleh al-musannif al-imam al-bukhari alaihi rahmatullah dari apa yang berkaitan dengan silaturrahim, keutamaannya, hukuman bagi mereka yang tidak mau menyambung tali kekerabatannya, dan yang seterusnya. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Sebelum kita masuk kepada bab yang baru, ingin ana sampaikan sebuah perkataan dari a'immatus salaf atau imam min a'immatis salaf, seorang tabi'in yang bernama Syumaid ibnu Ajlan, yang mana di sini beliau akan menjelaskan tentang hakikat dari kekuatan seorang mukmin. Al-Imam Syumaid ibnu Ajlan alaihi rahmatullah merupakan salah seorang tabi'in yang berasal dari negara Basrah. Oleh karenanya disebutkan pada karya-karya Imam Al-Mu'arrikhin atau A'immah Al-Mu'arrikhin, para ahli sejarah, bahwasanya keadaan beliau adalah tabi'iyun basriyun thiqatun, seorang tabi'in yang berasal dari negara Basrah yang terpercaya riwayat-riwayatnya. Di sini beliau akan menyampaikan nasihatnya sebagaimana nasihat ini ternukil dalam Syu'abul Iman, karya dari Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, dalam nomor hadis yang ke-2905. Berkata beliau alaihi rahmatullah, Imam Syumaita Ibnu Ajlan, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbihi, telah menjadikan hakikat dari kuatnya seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi qalbihi, dalam hatinya. Jadi hakikat dari kekuatan seorang mukmin itu berada di dalam kalbunya. Walam yaj'alha fi a'dha'ihi, dan tidaklah Allah menjadikan kekuatan tersebut pada anggota-anggota tubuhnya, bukan pada kakinya, bukan pada tangannya, bukan pada kecerdasan otaknya, bukan pada kesehatan jasmaninya, dan yang seterusnya. Bukan pada a'dha', bukan pada bahagian-bahagian jasmani yang zahir, tapi kekuatan itu ada di dalam hati. Ala taraun, kemudian beliau memberikan sebuah permisalan, apakah kalian tidak melihat asyaikhu, ala tarauna asyaikha yakunu dha'ifan yasumul hawajir, apakah kalian tidak pernah melihat ada seorang yang sudah tua renta, asyaikh, asyaikh ini secara lugatan, secara bahasa maksudnya adalah orang yang telah tua umurnya, usianya sudah tua renta. Karena syekh ini terbagi menjadi dua, mereka yang usianya masih muda tapi ilmunya yang tua juga disebut dengan syekh. Tapi di dalam lafaz ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syumaita Ibnu Ajlan, syekh di sini maksudnya adalah orang yang usianya telah renta. Apakah kalian tidak pernah melihat ada seorang yang sudah tua renta, seorang syekh, yakunu dha'ifan, tubuhnya sudah lemah, mungkin berjalan harus dibantu dengan tongkat, penglihatan harus dibantu dengan kacamata, pendengaran harus dibantu dengan alat pendengar, dan yang seterusnya, sudah lemah tubuhnya. Tapi apa kata beliau? Yasumul hawajir. Al-hawajir maknanya adalah ad-dahr, yasumud dahr. Dia berkuasa atau dia mampu untuk berpuasa, menguasai hawa nafsunya, dia berpuasa sepanjang harinya, padahal orang sudah tua. Ini menunjukkan kalau kekuatan itu bukan di anggota kita, anggota badan kita, bukan di a'dha'. Orang yang sudah tua renta tapi malah kuat untuk berpuasa semasa hidupnya. Puasa dahar. Wa yaqumul lail, bahkan dia sanggup untuk melaksanakan salat tahajud, salat malam. Sudah tua renta. Wa syabab, sementara di sisi lain ada seorang pemuda, yu'jizu an dzalik. Intaha kalamuhu rahimahullah. Sementara di sana ada seorang pemuda yang tidak mampu untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang tua tersebut. Artinya kekuatan seorang mukmin, kekuatan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung pada usianya yang telah tua, usianya yang telah masih muda, tidak. Tapi hakikatnya kekuatan itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Maka mudah sekali kita melihat perbandingan ini, orang yang sudah tua tapi mampu mengerjakan salat tahajud, mampu berpuasa terus menerus, puasa-puasa sunnah, begitu juga melakukan amalan-amalan yang lainnya, berhaji, berumrah dan yang lainnya. Tapi tidak kita lihat pada para syabab, para pemuda. Mungkin banyak dari mereka yang tidak tidur dalam keadaan witir dan bangun dalam keadaan adzan subuh telah dikumandangkan. Artinya tidak sempat dia sisihkan sedikit saja waktunya untuk melakukan sholatul witir, berbeda dengan orang tua yang telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah yang dimaksud dalam ucapan beliau ini artinya anak-anak muda, para syabab tidak memiliki keutamaan yang demikian. Ada para pemuda yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qalb, hati yang sehat, hati yang kuat. Ketika mereka, para pemuda tadi, bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mengerjakan salat-salat malam, mampu untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah, fabiha wa ni'mah, itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang wajib untuk disyukuri. Berarti itu adalah bagian dari nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kenikmatan di atas kenikmatan. Akan tetapi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syumait Ibnu Ajlan menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin adalah pada hatinya, bukan jiwanya. Wallahu a'lam bissawab. Dijelaskan dalam bab yang baru oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebuah bab yang berkaitan dengan maulal qaumi min anfusihim. Maula al-qaumi min anfusihim. Ini hadis dengan nomor ke-75 dari Al-Adabul Mufrad. Sebenarnya ada hadis yang ke-74, akan tetapi karena ada seorang perawi yang dhaif, maka dihukumi oleh a'immah al-muhadditsun sebagai hadis yang dhaif. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bab hal yaqulul maula inni min fulan. Apakah seorang maula, akan kita jelaskan apa maknanya maula, bolehkah seorang maula itu mengatakan aku adalah berasal dari fulan, berasal dari bani fulan, keturunannya fulan, bangsa Quraisy, dan yang seterusnya. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Akan tapi karena hadisnya dhaif, maka kita akan lanjut kepada hadis yang ke-75. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah ibn Rafi', seorang sahabi ma'ruf radhiyallahu taala anhu arda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar, pernah mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ijma' li qaumak, wahai Umar, kumpulkanlah bangsa Arab yang berasal dari nasab keturunanmu, yakni bangsa Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk Umar bin Al-Khattab mengumpulkan seluruh kerabat dari Umar bin Al-Khattab, begitu pula kerabat dari Nabi alaihi salatu wasallam, bangsa Quraisy, karena Nabi alaihi salatu wasallam berasal dari bangsa yang sangat mulia. Fajama'ahum, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikumpulkanlah seluruh bangsa Quraisy di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar, maka ketika seluruh bangsa Quraisy, warga-warga bangsa Arab khususnya dari bangsa Quraisy yang dikumpulkan oleh Umar bin Al-Khattab sudah berkumpul di hadapan pintu Nabi alaihi salatu wasallam di kota Al-Madinah, maka Umar bin Al-Khattab masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam dan menyampaikan kepada Rasul, qad jama'tu laka qaumi, wahai Rasulullah, aku telah mengumpulkan seluruh dari bangsa Quraisy, seluruh kaumku telah aku kumpulkan mereka, sekarang berada di depan pintu engkau wahai Rasulullah. Fasami'a dzalikal ansar, maka ketika dikumpulkan di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh bangsa Quraisy, sami'a dzalikal ansar, kaum ansar yang mereka adalah orang-orang yang menyambut atau kaum yang menyambut muhajirun di kota Al-Madinah, mendengar bahwasanya bangsa Quraisy dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada keutamaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bangsa Quraisy khusus, dan ini hanya undangan khusus yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Quraisy. Maka kaum Anshar mengatakan, faqalu qad nazala fi Quraisyin al-wahyu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada bangsa Quraisy. Mungkin ada hukum-hukum khusus yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Quraisy tersebut. Faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum, maka kaum Anshar tadi mengatakan sesama mereka, luar biasa keutamaan bangsa Quraisy, mereka akan diturunkan wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan mereka. Maka sebahagian dari kaum Anshar mendatangi perkumpulan bangsa Quraisy tersebut, sebahagian lagi ada yang ingin mendekat untuk melihat apa yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perkumpulan bangsa Quraisy tersebut. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam keluar menuju perkumpulan bangsa Quraisy tersebut. Fa qama baina adhhurihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka, jadi beliau dikelilingi oleh seluruh bangsa Quraisy. Faqala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hal fikum min ghairikum, apakah di tengah-tengah kalian sekarang ini ada yang selain dari bangsa Quraisy? Apakah ada dari kaum Anshar? Apakah ada dari kaum Muhajirin? Apakah ada dari Bani Al-Azraj, Al-Khazraj, dan yang seterusnya? Atau hanya dari kalangan Quraisy seluruhnya yang dikumpulkan? Maka mereka menjawab, qalu na'am, Ketika Nabi SAW, apakah ada selain bangsa Quraisy yang ikut berkumpul di sini? Maka mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Fina halifuna wabnu ukhtina wamawalina. Ada beberapa orang yang bukan dari kalangan bangsa Quraisy, akan tetapi mereka adalah halifuna wabnu ukhtina wamawalina. Ini syahid dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Mereka dari kalangan halifuna, orang-orang yang telah membuat sebuah kesepakatan. Jadi kalau di tengah-tengah bangsa Arab, suku-suku mereka, bangsa-bangsa mereka, ada beberapa orang di luar bangsa Quraisy telah membuat sebuah kesepakatan kepada petinggi, tokoh dari bangsa Quraisy. Untuk apa? Untuk senantiasa loyal. Senantiasa loyal kepada bangsa Quraisy. Apapun gangguan yang akan diterima oleh bangsa Quraisy, maka mereka-mereka ini akan membela di garda terdepan sebelum masuk ke tokoh-tokohnya. Ini namanya halifuna. Wabnu ukhtina. Dan ada juga dari perkumpulan ini, mereka yang berasal dari ibnu ukhtina, anak-anak saudara-saudara perempuan kami. Jadi yang namanya bangsa Quraisy itu kan ada dari kalangan rijal, ada dari kalangan nisa. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau yang laki-laki, yang rijal, akan menurunkan nasab Quraisy tersebut. Akan menurunkan nasab Quraisy tersebut. Akan tetapi bagi wanita, tidak akan menurunkan, akan terputus nasabnya sampai di sisi mereka. Silsilah keturunan itu akan terputus di sisi mereka. Apabila mereka menikahi para rijal yang bukan dari bangsa Quraisy. Misalkan wanita dari kalangan Quraisy menikah dengan seorang laki-laki dari bangsa Khazraj, maka anaknya akan mengikuti ayahnya. Nasab keturunan sang ayah yaitu Al-Khazraj, bukan dari Quraisy tadi. Maka apa yang disebutkan oleh mereka, di tengah-tengah kami ada yang wanita-wanita juga yang tidak menurunkan nasab keturunan Quraisy. Wa mawalina. Dan golongan yang ketiga yang ada di perkumpulan kami di tengah-tengah bangsa Quraisy ini adalah mawalina. Ini yang menjadi syahid kenapa Imam Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan maulal qaumi min anfusihim. Maulal qaumi min anfusihim. Mawalina. Mawalina jamak dari maula. Apa itu maula? Maula ini berasal usul katanya dari kata al-wala. Apa itu al-wala? Al-wala secara bahasa adalah al-qurbu. Kedekatan. Dan al-wala ini bisa diputuskan atau bisa diambil sebuah hubungan kekerabatan tadi yang aslinya dia bukan kerabat, bukan dari keturunan Quraisy, bukan dari Ansar dan yang seterusnya. Tapi yang namanya al-wala bisa menjadi ikatan kekerabatan, bisa menjadi hubungan nasab. Bagaimana cara itu diputuskan? Dengan tiga cara. Cara yang pertama adalah al-itqu. Cara yang pertama adalah al-itqu, memerdekakan seorang budak. Sering kita mendengar dalam sejarah-sejarah Nabi SAW ketika Umar bin Khattab misalkan membebaskan seorang budak, memerdekakan seorang budak, maula Umar. Maksudnya apa? Seorang budak ini adalah orang yang telah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Ini cara yang pertama. Agar bisa, padahal bukan bagian dari keturunannya, agar bisa masuk ke dalam keturunan tersebut, maka dibebaskan ketika dia menjadi seorang yang budak, akan dibebaskan menjadi seorang yang merdeka. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, al-Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda membebaskan atau mengislamkan, bukan membebaskan, afwan, mengislamkan seorang musyrik di kesempatannya. Artinya hidayah itu, hidayah seorang musyrik tadi melewati tangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Aslama baina yadayh. Maka yang demikian cara yang kedua, sehingga orang tersebut, orang musyrik tersebut yang masuk ke dalam Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akan disebutkan fulan maula Abi Bakar As-Siddiq. Dia bukan keturunan dari Abu Bakar, bukan. Bukan kerabat juga dari Abu Bakar, bukan pamannya, bukan adiknya, bukan kakaknya, tapi hanya seorang yang telah diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini maulanya Abu Bakar berarti. Cara yang ketiga adalah dengan al-half. Cara ketiga dengan al-half, sumpah. Berazam, memiliki niat yang kuat. Seperti apa yang disebutkan di dalam awal tadi. Na'am fina halifuna. Ada orang-orang yang telah bersepakat, telah bersumpah, akan membela mati-matian bangsa Quraisy, akan membela mati-matian bangsa Arab yang lainnya. Nah, cara yang ketiga ini pula, yang dilakukan oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang bukan dari golongan Quraisy. Maka tiga cara inilah yang bisa menjadikan seorang itu maula bagi orang yang lainnya. Kalau bahasa kita mungkin lebih mudahnya penolong. Maula bisa kita artikan dengan penolong, arti secara bebas. Jadi yang maula ini, maula Abi Bakar, maula Umar, maula Uthman, akan loyal kepada tuannya, akan loyal kepada orang yang telah mengislamkan dia, akan loyal kepada orang yang telah bersumpah di atasnya. Ini akan menjadikan tambahan kekuatan bagi deretan-deretan kaum muslimin. Maka ketika ada beberapa orang ini, halifuna wa bunu ukhtina wa mawalina, ada maula-maula kami yang hadir di pertengahan atau di tengah-tengah bangsa Quraisy, maka disangka oleh sebagian bangsa Quraisy mereka ini bukan dari golongan Quraisy, karena mereka orang lain, budak yang telah dimerdekakan oleh seorang Quraisy atau seorang musyrik yang telah masuk Islam dari tangannya seorang Quraisy, atau orang yang telah membuat sumpah tadi dari tangannya seorang Quraisy. Maka mereka mengira orang-orang tersebut bukanlah bagian dari bangsa Quraisy, bangsa yang mulia, bangsa Arab yang memiliki kemuliaan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna. Halifuna, orang-orang yang telah bersumpah untuk membela bangsa Quraisy, bagian dari kami. Walaupun mereka bukan dilahirkan dengan keturunan Quraisy atau dari keturunan Quraisy. Wa ibnu ukhtina minna, begitu pula anak-anak wanita, saudara-saudara kami yang telah melahirkan, yang telah menikah dengan seorang yang bukan berasal dari bangsa Quraisy, mereka pun masih bahagian dari bangsa Quraisy. Wa mawalina minna, dan penolong-penolong kami, maula-maula kami pun bahagian dari Quraisy, bahagian dari bangsa yang mulia ini. Maka di sini kita bisa mengambil sebuah faedah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang dimiliki oleh sebahagian sahabat dari bangsa Quraisy. Karena mereka mengira maula-maula ini, kemudian para penolong mereka, kemudian orang-orang yang telah membuat sumpah dengan mereka, orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam dari tangan-tangan Quraisy, bukan bagian dari bangsa Quraisy. Mereka mengira seperti itu, tapi diluruskan. Inilah yang namanya Nabi SAW merealisasikan ad-dinun nasihah, nasihat dari Rasul SAW. Diluruskan pemahaman para sahabat. Inilah keutamaan para sahabat. Apabila mereka salah, langsung mendapatkan perbaikan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, kalau kita salah siapa yang bisa memperbaiki? Tapi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum langsung diperbaiki oleh guru mereka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maula-maula kita bagian dari Quraisy, penolong-penolong kita bagian dari Quraisy, begitu pula orang-orang yang masuk ke dalam Islam juga bagian dari bangsa Quraisy, walaupun mereka bukan dilahirkan dari keturunan Quraisy. Wa antum tasma'un, dan sekarang kalian dengarkanlah. Ini nasihat yang akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna awliya'i minkum almuttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, penolong-penolongku di tengah-tengah kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Hanya dikhususkan mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka yang menolong aku nanti, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi wali-waliku, yang menjadi orang dekatku, kata Rasul SAW, bukan seluruh dari bangsa Quraisy. Walaupun Nabi SAW berasal dari keturunan Quraisy, artinya seluruh bangsa Quraisy adalah penolong Nabi, walinya Nabi, bukan. Al-muttaqun, kata Nabi SAW, hanya mereka yang bertakwa. Fa'in kuntum ula'ika fadhak, wa'illa fanzuru. Kalau kalian telah menjadi orang-orang yang bertakwa, berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, fadzaka ma nurid, fadzaka ma natlub, itulah yang kami inginkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fanzuru, tapi kalau kalian hanya mengedepankan kami keturunan Nabi, kami dari bangsa Quraisy, kami dari Ahlul Bait, kami terus membanggakan nasab keturunannya, fanzuru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah apa yang dilihat. Fanzuru ma'akbatu dzalik, apa hukuman iqab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena membanggakan nasab, membanggakan keturunan adalah sebuah hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, man batta bihi amaluhu, kata beliau, lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya itu lambat, kerjaan kerjaan-kerjaan dunianya lebih dia dahulukan, bisnis-bisnisnya lebih dia dahulukan, walaupun nasab keturunannya adalah bahagian dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahagian dari ahlul bait, lam yusri' bihi nasabuh, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nasab keturunannya tidak akan menjadikan dia cepat masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menentukan adalah amalan-amalan seorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi tidak penting kita membanggakan nasab keturunan. Kami adalah keturunan dari Nabi. Kami adalah keturunan dari Ahlul Bait. Keturunan dari fulan-fulan. Membanggakan hal itu. Keturunan dari bangsa Arab. Seakan-akan keturunan Nabi SAW tidak akan bisa masuk ke dalam an-nar wal-iyadzubillah. Ini kesimpulan yang sangat-sangat salah. Karena Nabi SAW dengan tegas menjelaskan, inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Begitu pula apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahallahu taala, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ketahuilah, inna ala bani fulan, sesungguhnya keturunan bani fulan, sengaja memang dimajhulkan, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya keturunan bani fulan, laisu li bi aulia, bukan dari wali-waliku, bukan dari orang-orang dekat aku. Dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Wali-waliku adalah, orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan salehnya. Jadi keturunan itu hanya bisa membantu di posisi duniawi, tapi di posisi ukhrawi tidak akan bisa. Berapa banyak sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbihnya, memberikan peringatannya kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir, peringatkanlah wahai Muhammad asyiratakal aqrabin, kerabat-kerabat terdekatmu. Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya dituntut untuk memberikan hidayah ini kepada orang lain. Yang paling dekat dulu, asyiratakal aqrabin, kerabat-kerabat terdekatmu wahai Muhammad, berikanlah hidayah. Berikanlah hidayah kepada mereka, sampaikanlah petunjuk, sampaikanlah nasihat, Al-Quran, Sunnah, sampaikan kepada mereka. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW, beliau mengumpulkan seluruh bangsa Quraisy, dan ini juga termasuk bahagian dari realisasi Nabi SAW untuk menasehati bangsa Quraisy, yang merupakan orang-orang yang terdekat dari Nabi SAW. Akan tetapi tetap, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yang amalan-amalannya lambat, nasab keturunannya tidak akan menjadikan dia cepat masuk ke dalam syurga. Tidak ada jaminan bagi seluruh ahlul bait mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Sehingga kita mengetahui di sini apa yang terjadi di tengah-tengah al-habaib yang terlalu ghulu, terlalu berlebihan dalam menyikapi keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ada tuduhan dusta, oh berarti kaum Wahabi itu mengingkari mereka, orang-orang yang memiliki keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dihormati. Tidak, kita menghormati ahlul bait ala ra'si wal ain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka ahlul bait. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur, apakah seluruh ahlul bait akan masuk ke dalam al-jannah? Apakah seluruh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibakar oleh api neraka? Wal'iyadzubillah. Ini pertanyaannya. Kalau jawabannya mereka adalah orang-orang yang ma'asum, ini yang kita ingkari. Mereka adalah orang-orang yang terbebas dari api neraka, ini yang kita ingkari. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah wal'iyadzubillah kecuali dengan at-taqwa. Kurang dekat apa Abu Talib dengan Nabi SAW? Hubungan kekerabatan yang luar biasa antara keponakan dengan paman. Tapi apakah dekatnya kekerabatan tersebut menjadikan Abu Talib sebagai ahlul jannah? La. Abu Talib dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berikan istighfarmu, permintaan maafmu, permohonan ampunmu kepada pamanmu Abu Talib. Wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, karena dia wafat dalam keadaan musyrik. Diberikan oleh Nabi SAW nasihat ketika Abu Talib akan wafat, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan bersaksi untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah, kerabat-kerabat musyrikin dari Abu Talib, orang-orang dekat dari Abu Talib dari kalangan musyrikin. Atarghabu millat Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci wahai Abu Talib keyakinan Abdul Muttalib, agama kesyirikan? Akhirnya di akhir hayatnya Abu Talib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paman beliau, kurang dekat apa kerabatnya ini, tapi tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih, peringatan, inna awliya'i minkum almuttaqun. Orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa, walaupun nasabnya jauh, bukan dari bangsa Arab, bukan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, muttaqun. Mereka orang-orang yang bertakwa dan mereka digolongkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebagai awliya'i. Mereka adalah para orang-orang dekatku, para penolong yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kuntum ulaika fadzak, ai fadzaka ma narghab, fadzaka ma nurid. Kalau memang kalian berasal dari golongan orang-orang yang bertakwa, itulah yang kami inginkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa illa fanzuru. Kalau tidak, maka lihatlah apa iqab, apa hukuman yang akan kalian dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'tin nasu bil a'mal, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yaumal qiyamati wa ta'tuna bil athqal. La ya'tin nasu bil a'mal as-salihah. Tidaklah seorang atau perkumpulan dari kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi lain, bukan dari bahagian Ahlul Bait, bukan dari bahagian bangsa Quraisy, bukan dari bahagian bangsa-bangsa Arab yang mulia dan yang seterusnya. Mereka manusia biasa. Bilal ibn Abi Rabah, apakah memiliki keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam? Jawabannya tidak. Akan tapi apa? Ahlul Jannah. Artinya apa? Nasab keturunan bukan jaminan. Begitu pula yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah. Manusia yang bukan bahagian dari bangsa Quraisy, yang bukan bahagian dari Ahlul Bait, masuk pada saat yaumul qiyamah ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka membawa amalan-amalan soleh. Mereka membawa ketakwaan-ketakwaan mereka, keimanan-keimanan mereka, tamassuk berpegang teguhnya mereka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun panas, na'am. Yang namanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi panas. Celaan-celaan akan kita dapatkan, maki-makian akan kita dapatkan, pandangan-pandangan remeh dari orang akan kita dapatkan. Kita mau berjalan mulus sementara Nabi alaihi salatu wasallam dipenuhi gangguan dari bangsa musyrikin, tidak akan mungkin kita berjalan mulus. Maka pengorbanan itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tuna bil athqal. Sementara kalian wahai bangsa Quraisy, kalian wahai keturunanku dari deretan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Allah Subhanahu wa taala bil athqal, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa yu'radu ankum. Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari kalian. Padahal keturunan Nabi, padahal bahagian dari Ahlul Bait. Tapi ketika mereka melakukan kemaksiatan, kesyirikan, wal'iyadzubillah, perkara-perkara kebid'ahan yang jauh dari petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayu'radu ankum. Allah akan berpaling dari kalian. Karena yang menjadi tolak ukur adalah apakah dia beramal soleh ataukah tidak. Bukan yang menjadi tolak ukur apakah dia Ahlul Bait ataukah bukan. Harus dibedakan. Kalau seorang Ahlul Bait, wah dia orang yang bertakwa, wah dia orang yang beramal soleh, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu yang kita harapkan. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, fa in kuntum ulaika fadzak. Kalau kalian sudah bernasab mulia, keturunan mulia, kerabat Nabi SAW, tambah lagi amalan soleh, fadzak, itu yang kami inginkan. Tapi kalau tidak, fanduru. Kalau bukan seperti itu keadaan kalian, maka lihatlah iqab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tsumma nada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru bangsa Quraisy tersebut, faqal, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena Nabi SAW melihat banyak kaum Ansar yang sudah berada di sekitar bangsa Quraisy yang ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz yang lebih umum, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadayhi yada'uhuma 'ala ru'usi Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan diisyaratkan di atas kepala-kepala Quraisy. Jadi Nabi SAW tadi sudah kita jelaskan berada di tengah-tengah bangsa Quraisy. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan meletakkan di atas-atas kepala mereka, di atas kepala-kepala bangsa Quraisy, sambil mengatakan apa? Ayuhan nas, persaksikanlah, wahai seluruh manusia yang hadir di hadapanku sekarang, inna Quraisyan ahlu amanah, sesungguhnya bangsa Quraisy adalah orang-orang yang amanah. Ini kemuliaan yang langsung diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak mengingkari kemuliaan bangsa Quraisy, tidak mengingkari kemuliaan Ahlul Bait, karena itu yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nu'minu bih, dan kita beriman dengan hal itu. Tidak kita ikuti hawa nafsu, ah mereka bangsa Arab biasa-biasa saja, tidak memiliki kemuliaan. Tidak. Apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ala ra'si wal 'ain. Ini yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tamassaku biha. Apapun yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang diwasiati oleh beliau, yang dinasehatkan oleh beliau, yang dicontohkan oleh beliau beserta para sahabat-sahabat beliau, tamassaku biha, pegang teguhlah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan inna Quraisyan ahlu amanatin, barang siapa atau inna Quraisyan ama ahlu amanah, sesungguhnya Quraisy, bangsa Quraisy adalah orang-orang yang penuh dengan amanah, tidak ada dari mereka orang-orang yang khianat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, man bagha bihim. Qala Zuhair. Zuhair di sini adalah Syekh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Awathir. Man bagha bihim al-awathira kabbahallahu liman kharaihi. Barang siapa yang menginginkan kejelekan, barang siapa yang membuat makar untuk bangsa Quraisy, ingin menghina mereka, ingin menjatuhkan mereka, kabbahallahu liman kharih, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjerumuskan wajahnya di api neraka. Membuat makar untuk bangsa-bangsa Quraisy, bangsa-bangsa yang mulia, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dhalika thalatha marrat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi hal ini 3 kali. Saking mulianya bangsa Quraisy, saking mulianya Ahlul Bait. Man baga bihim al-awathira kabbahallahu liman kharihi. Yaqulu dhalika thalatha marrat. Barang siapa yang menginginkan kejelekan, membuat sebuah makar, ingin menjatuhkan bangsa Quraisy, ingin menjatuhkan Ahlul Bait, maka bersiap-siaplah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kabbahallahu liman kharaihi. Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan wajahnya ke neraka Allah wal iyadzu billah. 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari lafaz yang terakhir ini kita bisa mengambil kesimpulan besar bahwasanya keturunan Nabi alaihi salatu wasallam adalah mereka-mereka yang harus dimuliakan. Mereka-mereka yang harus disanjung selama, tidak mutlak, ada batasannya, ada syaratnya. Kapan kita harus memuliakan Ahlul Bait? Kapan kita harus memuliakan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang disebutkan oleh beliau? Inna awliya'i minkumul muttaqun. Selama mereka bertakwa. Kebalikannya apa? Mafhumul mukhalafah dari hadis ini, apabila mereka bukan orang-orang yang bertakwa, lebih condong kepada agama-agama kesyirikan, menyembah patung, wal'iyadzubillah, menyembah kuburan, sujud tawaf kepada kuburan, melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, la karamata 'ain. Tidak bisa kita muliakan mereka. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat nabinya alaihi salatu wasallam jauh di atas kemuliaannya mereka. Kemuliaan bangsa Quraisy masih berada di bawah syariat Allah, masih berada di bawah syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana kita bisa mengambil faedah penting yang namanya keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari bangsa Quraisy, yang berasal dari bangsa Arab, Ahlul Bait kalau bahasa zaman sekarang, adalah orang-orang yang patut dimuliakan selama mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini meluruskan keguluan, berlebih-lebihannya sikap sebahagian muslimin kepada Ahlul Bait, kepada keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam secara global dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sungguh akan celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Sungguh akan celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Sungguh akan celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-ghulu. Iyyakum wal-ghulu. Hati-hati kalian dari penyakit ghulu, berlebih-lebihan. Ketika seorang Ahlul Bait dimuliakan, satu hal yang wajar. Tapi apabila sudah masuk kepada perkara at-tabarruk, mencari berkah dari keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, kita katakan ini sudah keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerabat terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat, setelah Rasul alaihi salatu wasallam wafat, meninggal keturunan Abdul Muttalib, apakah ada ditabarruki, dicari keberkahannya oleh sahabat-sahabat yang lainnya? Jawabannya tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa untuk dicari tabarruknya selama beliau hidup masih. Tapi setelah beliau wafat, tidak ada seorang pun yang bisa dicari keberkahannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencela mereka-mereka yang terlalu gulu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam di akhir wafatnya, di akhir hayatnya, afwan, sebelum wafatnya beliau, beliau mengingatkan, la tatruni kama atratin nasara, jangan kalian terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara itu berlebih-lebihan dengan nabi mereka, dijadikan sebagai ilah, dijadikan sebagai tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga apabila kita mendapati sebahagian muslimin mencari berkah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang kita cari berkahnya adalah Ahlul Bait, yang kita cari berkahnya adalah Habib, yang kita cari berkahnya adalah guru yang mulia, maka kita jawab hal ini sudah keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sangat mencela hal-hal yang demikian. Yang namanya tabarruk, mencari berkah hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak untuk dicari keberkahannya. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Apalagi sebahagian mereka yang meyakini Ahlul Bait, keturunan Nabi, bangsa Quraisy adalah orang-orang yang maksum. A'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Kemana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para habaib, kemana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bani Adam khata'? Setiap anak cucu Adam pasti dan pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Kenapa kalian gambarkan di tengah-tengah muslimin bahwa kalian adalah orang-orang yang mulia, bahwa kalian adalah orang-orang yang maksum terjaga dari kesalahan, bahwa kalian adalah ahlul jannah? Kenapa? Tidak ada jaminan yang bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah disebutkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, terus Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id, Sa'ad, semuanya. 10 sahabat Nabi diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul jannah. Dan seluruh sahabat Rasul alaihi salatu wasallam semuanya bagian dari penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha atas apa yang ada di sisi mereka. Sementara kalian wahai para habaib, adakah rekomendasi dari Allah, dari Nabi kepada kalian? Kita akan tahu jawabannya. Tidak ada. Karena mereka manusia biasa, yang seharusnya memang kita tidak memposisikan mereka terlalu berlebihan. Maka inilah yang menjadi klarifikasi atau kelurusan agar apa yang disampaikan atau dilakukan oleh sebahagian muslimin tidak terlalu berlarut-larut, karena bahagian dari keguluan, keberlebih-lebihan tersebut adalah bahagian dari kesengsaraan sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaka al-mutanatti'un. Sampai wal iyadhu billah pernah ana dapati beberapa orang habib yang sedang berwudu, sisa air wudunya diminum. Bahkan bayangkan diminum sisa air wudunya dari kakinya si habib, diminum oleh murid-muridnya. Ghulu yang berlebihan, terlalu berlebihan. Inilah yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan maulal qaumi min anfusihim. Insyaallah taala pada pembahasan yang berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke-76 yang disebutkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babu man ala jariyataini aw wahidah. Beliau di sini akan menukilkan sebuah hadis tentang keutamaan mereka para orang tua yang telah dikaruniai oleh 3 orang putri dan bisa mendidik mereka sampai menjadi wanita-wanita yang salehah. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Afwan, bolehkah berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Karena menurut sebagian orang wudunya tidak sah. Wudunya tetap sah. Tapi yang perlu diperhatikan apabila dia berwudu di dalam kamar mandi, di dalam sebuah ruangan yang ada WC-nya, tempat buang hajatnya, maka janganlah dia mengucapkan basmalah. Karena lafadz yang mulia, lafadz basmalah, tidak boleh di ucapkan di tempat yang penuh dengan kotoran jin dan syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ditanya sah apa tidaknya, wudunya sah. Enggak ada masalah. Ana mau bertanya, apa yang harus dilakukan seorang istri apabila suaminya tidak lagi menafkahi bertahun-tahun, tidak bekerja, meminta uang ke istri dan si istri sering dimarahi, bahkan tindakan fisik. Padahal si suami dilayani baik, makan dan pakaian, bahkan rumah sudah dinasihati tapi tidak berubah. Terima kasih. Disampaikan kepada suaminya bahwa engkau adalah pemimpin keluarga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yang mana seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan yang namanya pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya seorang istri memiliki hak. Artinya seorang suami wajib menunaikan hak-hak tersebut. Begitu pula seorang istri memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak suaminya. Dua posisi ini, suami dan istri, masing-masing yang memiliki kewajiban, masing-masing yang memiliki hak. Sehingga apa yang ada di dalam pertanyaan, apabila benar demikian keadaannya, maka kita sampaikan kepada suami tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di antara hak-hak seorang istri adalah la tadribil wajha, la tadribil wajha, jangan kamu pukul bahagian wajahnya, la tuqabbih, jangan kamu maki, jangan kamu hina, wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu hajar, wala tuhajir illa fil bait, jangan kamu hajar, jangan kamu tinggalkan dia kecuali di rumahnya. Dan hak-hak lainnya dari seorang istri untuk memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan makanan, bima tat'um, apa yang engkau makan wahai para suami, itu pun bagian dari hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam bissawab. Sadarilah bahwasanya kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, mohon sarannya bagaimana menyikapi anak yang sudah mengetahui suatu hukum perkara dusta. Anak tersebut selalu berdusta sampai berani bersumpah atas nama Allah. Ya, disampaikan bahwa berdusta atas nama Allah adalah sebuah dosa yang sangat besar. Membawa nama Allah dengan sebuah kedustaan, apalagi dilakukan di waktu asar, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Dan disampaikan kepada sang anak bahwa inti dari ilmu yang telah engkau dapati, ilmu yang telah engkau miliki adalah beramal dengan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saat melihat orang awam pelaku bid'ah dan maksiat atau mendengar tahzir kepada kelompok menyimpang, kadang muncul rasa bangga dan tinggi dalam diri sendiri. Yang sesaat itu mereka, sudah tenang saja, kamu pasti benar. Apakah ini waswas syaitan yang berbahaya? Na'am. Ini adalah waswas syaitan. Yang sesat itu mereka, sedang tenang saja, kamu pasti benar. Tenang saja, kamu pasti benar. Tidak boleh kita merasa tenang dengan diri kita. Jangankan kita, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam khawatir diri beliau akan masuk ke dalam kesyirikan. Sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajunubni, jauhkanlah aku ya Allah, wabaniya, dan keturunan-keturunanku ya Allah, na'budal asnam. untuk kami menyembah patung-patung. Jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah patung. Ini sekelas Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yang mana beliau telah kita ketahui keutamaan dari Nabi Allah Ibrahim. Sehingga kalau kita merasa aman, tidak khawatir dengan diri kita, itu adalah bahagian dari waswas syaitan. Takutlah penyimpangan yang ada di tengah-tengah zaman sekarang menimpa pada diri kita. Asyubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Hati-hati kita ini lemah, dan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir tersebar luas di luar sana. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memilih dan memilah siapa yang kita ambil ilmunya. Jangan sampai kita salah mengambil guru sehingga terkena syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan berpikir dari sisi mereka, wal'iyadzu billah. Apakah jarang atau lama tidak menelpon orang tua bermaksud memutus tali silaturahmi kepada kedua orang tua kita yang jauh dari kita? Tergantung niat antum. Apabila antum memiliki niat demikian, ya innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niat-niatnya. Tapi di zaman sekarang alhamdulillah banyak sekali kemudahan untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua yang walaupun jauh, misalkan di Balikpapan atau orang tua di Sumatera atau di Sulawesi atau yang lainnya. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan cara penelponan, alat komunikasi yang sekarang bisa digunakan untuk bersilaturahim. Jadi janganlah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dimanfaatkan sehingga menjadikan hubungan kita dengan orang-orang tua kita jauh, seakan-akan tidak pernah ada niat untuk menyambung tali kekerabatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan mengenai hadis Nabi di antara dua azan ada salat terhadap azan di hari Jumat, sebagaimana hadis tersebut dipakai oleh orang-orang awam mengenai adanya salat qabliyah Jumat? Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, baina adzanaini salatun, antara dua adzan itu ada salat. Dijelaskan pula oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, masuk ke dalamnya dua adzan yang dikumandangkan pada saat salat Jumat. Jadi ketika mereka ada yang ingin mengerjakan salat sunnah di antara dua adzan tersebut, tidak bisa diingkari karena mereka beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina adzanaini salatun. Dan tidak bisa pula diingkari mereka yang tidak mengerjakan sholat. Jadi masing-masingnya harus was'us sadr, harus berlapang dada dengan pilihan apa yang ada di sisi masing-masing. Karena itu adalah perkara sunnah. Mereka yang mau mengerjakan sholat silahkan, yang tidak mau pun silahkan. Apakah ibu tiri istri kita adalah mahram? Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Bukan mahram. Karena yang mahram adalah ibu kandung, mertua kandung. Kalau mertua tiri bukan bagian dari mahram. Allahu a'lam. Apakah doa seseorang yang sering memakan makanan haram begitu saja juga peralatan yang haram, akan tetapi dia sudah bertaubat dan dia berusaha mengembalikan hak-hak tersebut kepada orang-orangnya, akan tetapi ada yang dia sudah tidak ketahui di mana orang tersebut dan apa yang dia ambil, apakah doanya dikabulkan atau akan ditahan? Kalau dia jujur dalam taubatnya, maka kita katakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, at-taibu minadz dzambi kamal la dzamba lah, seorang yang bertaubat seakan-akan dia tidak memiliki dosa lagi karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan bermudah-mudahan bertaubat, melakukan lagi, bertaubat, melakukan lagi. Taubatlah dengan taubat yang jujur. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan hanya sekedar ucapan bertaubat tapi melakukan kemungkaran yang berikutnya setelah taubat itu dia ikrarkan. Yang berkaitan dengan hak-hak yang tidak bisa dikembalikan, sedekahkanlah. Engkau memberikan nasi atau sedekah kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan, zawatul hajat, dan niatkanlah sedekah tersebut untuk orang yang telah engkau zalimi tadi. Jadi jangan dibiarkan. Saya sudah cari tapi enggak ada. Jangan bermudah-mudahan. Kalau memang sudah dicari enggak ada, maka berikanlah sedekah atas nama dia agar dia juga merasakan ajarnya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat meletakkan cincin pada jari, pada bagian jari mana yang digunakan untuk memakai cincin? Nabi SAW mengenakan cincin di bagian tangan kanan di jari kelingking. Ini yang diucapkan atau dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal amru fihi wasi', sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagi mereka yang ingin memakai di jari lain maka dipersilahkan, akan tetapi kalau ingin mencocoki sunnah beliau alaihi salatu wasallam, bahagian jari kelingking kurang bagus kelihatannya, Ustaz. Ya memang itulah sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau bisa mendatangkan kenyamanan di diri antum? Semua sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kita harus berkorban untuk mengerjakan hal tersebut. Afwan, apakah mengolok hadis Nabi itu kafir dan keluar dari agama Allah? Naam, tanpa diragukan. Bila syak, mengolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah kalian berani mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? La ta'tadziru, jangan kalian meminta uzur, mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Wallahu a'lam bissawab. Haruskah kita mendoakan pengantin dengan doa dari hadis riwayat Abu Daud nomor 2130 di telinga sebelah kanan pengantin sembari bercipika-cipiki? Mungkin maksudnya doa barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Karena saya enggak hafal nomor hadisnya, jadi enggak dinukilkan di sini nomor 2130, wallahu a'lam. Karena sebelumnya Anda pernah bertanya seputar cipika-cipiki dan jawabannya bahwa cipika-cipiki ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah al-mu'anaqah. Al-mu'anaqah hanya diperuntukkan untuk orang yang bertempat tinggal jauh dari kita, semisalnya beda kota. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Tidak dipersyaratkan apabila kita mengucapkan doa tersebut, barakallahu lak ila akhirih, didoakan dalam keadaan al-mu'anaqah, bercipika-cipiki, dalam keadaan bersalaman pun, dalam musafahah, tidak ada masalah. Karena doa tersebut tidak di persyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam harus dengan mengucapkan atau harus dengan mengamalkan cipika-cipiki tadi, mu'anaqah. Karena benar apa yang berkaitan dengan mu'anaqah adalah yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi mereka yang pulang dari safar. Jadi orang di Samarinda ini misalkan kerabat kita, dia berangkat ke Balikpapan, kemudian hari Ahad ini baru pulang, kemudian kita bertemu dengan dia, silahkan untuk bermu'anaqah karena dia baru pulang dari safarnya ke Balikpapan. Adapun yang sama-sama di Samarinda, sama-sama di kota itu, maka tidak perlu untuk melakukan al-mu'anaqah karena hal itu terlalu berlebihan. Cukup sudah musafahah, bersalaman, itu adalah bagian dari sunnah kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita, walhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertanyaan yang lainnya akan kita bahas di pekan berikutnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.